Konsultasi Syariah. Batu-batu neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa bahan bakar neraka ada dua macamnya, yaitu manusia dan batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam surat yang lain, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Melalui dua ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa batu merupakan salah satu bahan bakar neraka. Dan kita wajib meyakini hal ini, karena masalah ini adalah bagian dari rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Kemudian muncul pertanyaan, batu yang bagaimana? Ada dua macam batu neraka. Pertama, batu berhala yang disembah oleh orang-orang kafir, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, yang artinya, "Sungguh kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 98. Dimasukkannya berhala ke dalam neraka bukan untuk mengazab batu-batu berhala tersebut, namun untuk semakin membuat sedih dan menyesal setiap orang yang menyembahnya. Ternyata Tuhan yang mereka sembah dahulu di dunia, menggantungkan harap dan tawakal kepadanya, akan masuk ke neraka bersama penyembahnya. Tak bisa menolong. Hanya akan menjadi bahan bakar neraka yang semakin menambah panas api yang membakar mereka. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan, api neraka bagi berhala-berhala itu tidak sebagai azab atau hukuman, karena berhala tidak berbuat dosa, yaitu benda mati. Namun menjadi azab bagi para penyembahnya, azab pertama yang mereka rasakan saat melihat berhala itu berada di neraka adalah penyesalan. Tafsir Al-Qurtubi. Kedua, batu belerang atau dalam bahasa Arab disebut kibrit. Namun untuk jenis batu yang kedua ini, belum selesai. Para ulama berbeda pendapat tentangnya. Mayoritas ulama tafsir memegang pendapat ini bahwa yang dimaksud batu bahan bakar neraka adalah batu kibrit atau belerang. Sebagaimana dinyatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, batu yang menjadi bahan bakar neraka adalah batu belerang. Allah menciptakannya di langit dunia saat hari penciptaan langit dan bumi. Allah siapkan untuk mengadab orang-orang kafir. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Hakim. Ulama yang lain berpandangan bahwa maknanya tidak mesti batu belerang. Para ulama klasik menafsirkan dengan batu belerang karena itulah jenis batu yang paling panas yang mereka ketahui. Padahal masih ada batu lain yang lebih panas dan lebih kuat dalam memberikan dampak adab daripada batu belerang. Lantas, batu apakah itu? Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Askor menjelaskan, batu tersebut memiliki 5 karakteristik berikut. 1. Cepat menyala. 2. Mengeluarkan bau yang tidak sedap. 3. Mengeluarkan banyak asap. 4. Mudah menempel kuat di tubuh manusia. 5. Memiliki kekuatan panas yang dahsyat. Al-Jannatu wan-nar. Kesimpulan terakhir ini lebih tepat insyaAllah. Karena, kalaupun ditafsirkan batu belerang, penafsiran tersebut fungsinya sebagai pendekatan untuk memahami, tidak untuk menjelaskan hakikat batu neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "Tidaklah benda-benda yang ada di dunia ini tersebut sama dengan benda-benda di akhirat, melainkan sama dalam penamaan saja." Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Sehingga menafsirkannya global dengan menjelaskan kriteria-kriteria seperti di atas lebih tepat insyaallah. Karena adanya kemungkinan batu lain yang lebih panas dan lebih menyiksa dari belerang, mungkin batu bara atau yang lainnya. Sehingga lebih dekat dalam memahamkan batu neraka yang tersebut dalam ayat di atas. Syekh Umar Sulaiman Al-Askor memberikan keterangan, bisa jadi ada jenis batu lain yang Allah ciptakan yang kriteria adabnya melebihi batu belerang. Dan kita meyakini bahwa alam akhirat berbeda dengan alam dunia. Demikian, والله أعلم بالصواب.